بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, masih melanjutkan bab yang sebelumnya. Nah, di sini pada hadis yang ke-324 ya, sesuai cetakan ini dan beberapa hadis berikutnya, akan dijelaskan tentang hadis ini dan setelahnya. Akan dijelaskan tentang salah satu hukum yang terkait dengan al-azl. Al-azl itu adalah hubungan suami istri, namun akhirnya dikeluarkan di luar, ya. Artinya ini untuk menghindari kehamilan. Dahulu orang-orang melakukan itu untuk menghindari kehamilan tersebut. Di sini dijelaskan melalui hadis ini tentang hukum perbuatan itu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dhukira al-'azlu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala wa lima yaf'alu dhalika ahadukum wa lam yaqul fala yaf'al dhalika ahadukum fa innahu laysat nafsun makhluqatun illa Allahu khaliquha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia berkata, "Dzukira al-'azlu li Rasulillah." Disebut di hadapan Rasulullah tentang azl. Artinya ditanyakan kepada beliau. Faqala, maka beliau menjawab, "Wa lima yaf'alu dzalika ahadukum?" Dan mengapa salah satu dari kalian melakukan hal tersebut? Walam yakul, dan Nabi tidak mengatakan fala yaf'al, maka janganlah melakukan demikian salah satu dari kalian. Fa innahu laysat nafsun makhluqah, maka sesungguhnya tidaklah suatu jiwa yang diciptakan, illallahu khaliquha, melainkan Allah lah yang menciptakannya. Sekaligus kita baca hadis berikutnya, nanti kita baca syarah. Hadis yang ke-325, An Jabir radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Law kana syai'an yunha anhu lanahana anhu al-Qur'an." Kami dahulu melakukan azl dan Al-Quran saat itu turun Lau kana syai'an yunha anhu, andai itu sesuatu yang terlarang, lanahana anhu al-Qur'an. Tentu Al-Qur'an akan melarang kami dari perbuatan tersebut. Ya. Dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum azl itu. Dahulu ya, orang-orang memiliki budak-budak ya. Sementara budak sahaya itu boleh digauli. Orang-orang dahulu menghindari kehamilan budak-budak wanita tersebut dengan cara ini. Soalnya kalau sampai budak itu hamil ya, nanti kalau si tuan wafat maka budak itu bebas. Jadi statusnya menjadi ummu walad istilahnya ya, ummu walad. Jadi anaknya ya, anaknya tuannya tentunya. Orang merdeka anaknya. Nah, ibunya ini nanti ketika tuannya wafat ya jadi orang merdeka juga. Nah, oleh karenanya mereka berharap budak-budak itu tidak hamil dari mereka. Oleh karenanya mereka melakukan ini, al-azl. Ya. Nah, perbuatan ini kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW seperti pada hadis yang baru kita baca, yang pertama dari pertemuan ini. Dan ternyata Rasulullah SAW tidak melarang. Beliau mengatakan, mengapa salah satu dari kalian melakukan itu? Beliau tidak mengatakan, jangan melakukan, tidak. Tidak seperti itu, tapi beliau hanya menanyakan mengapa. Kemudian Nabi mengatakan, tidaklah suatu jiwa yang tercipta kecuali Allah lah penciptanya. Artinya, kalian berusaha seperti itu mungkin saja apa tidak berhasil. Dalam arti, tetap saja mereka hamil, tetap saja, mungkin. Jadi, sebaliknya juga, ya, orang yang tidak melakukan demikian mungkin juga tidak mengakibatkan kehamilan. Mungkin juga. Artinya bab terciptanya manusia itu Allah Azza wa Jal yang menentukan. Mengapa kalian mesti melakukan demikian? Ya. Jadi di sini Nabi SAW tidak tegas-tegas melarang. Nabi SAW hanya mempertanyakan hal itu. Kemudian pada hadis yang kedua tadi kita juga baca bahwa ternyata para sahabat melakukan. Kata Jabir radhiyallahu an, kunna na'zil, kami dahulu melakukan azl dan Al-Qur'an turun. Ya, andai itu perkara yang dilarang, tentu Al-Qur'an akan melarang kami. Ya, jadi maksudnya sementara mereka melakukan hal itu dan Allah Maha tahu. Seandainya itu sesuatu yang terlarang, tentu Allah akan menurunkan suatu larangan. Tidak akan dibiarkan sebagaimana hal-hal yang lain. Dulu misalnya mereka minum khamr. Nah, ketika khamr itu ternyata terlarang, Allah turunkan ayat yang melarang khamr. Perjudian. Ya. Begitu juga hal-hal yang lain, sebagian hewan yang kemudian diharamkan, keledai, jinak juga dilarang. Nah, artinya kalau Al-Quran tidak menurunkan ayat yang melarang, Nabi tidak melarang, sementara Allah mengetahui perbuatan itu ada di tengah para sahabat, berarti itu bukan sesuatu yang terlarang. Ya. Nah, jadi dari dua hadis ini disimpulkan bahwa kalau gitu perbuatan azl itu diperbolehkan, ya. Namun apa masalah tujuan mereka berhasil atau tidak, ya itu tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ulama mengatakan al-aula tarkuhu, lebih utama tidak dilakukan. Itu lebih afdal. Makanya tadi di sini Nabi mengatakan walima yaf'alu dzalika ahadukum, kenapa salah satu dari kalian melakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa afdalnya, lebih utamanya tidak dilakukan. Karena satu sisi Islam menganjurkan keturunan yang banyak, ya kan? Islam menganjurkan keturunan yang banyak. Ya. Begitu juga apa bila mana apa pasangan tidak ridho dengan itu, ya itu juga lebih utama lagi tidak dilakukan, karena ini terkait mereka berdua, ya. Jadi tidak kemudian si suami semaunya sendiri, ya, harus juga memperhatikan pihak pasangannya, begitu. Kemudian itu mungkin secara ringkas tentang hukum azl, ya. Kita berpindah kepada hadis berikutnya. Al-hadis as-sadis wal-ishrun ba'da thalatimi'ah. Hadis yang ke-326. An Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man laisa min rajulin idda'a li ghairi abih wa huwa ya'lamuhu illa kafara wa man idda'a ma laisa lahu fa laisa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar wa man da'a rajulan bil kufri aw qala ya'adu wallahu wa laisa kadhalik illa hara 'alayhi. Kada 'inda Muslim wa lil Bukhari nahuhu. Artinya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ini sudah pembahasan yang lain. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridhai beliau, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, laisa min rajulin idda'a li ghairi abi, tidaklah seseorang idda'a li ghairi abi yang mengklaim, ya, pada selain ayahnya dalam nasab, ya. Artinya mengklaim nasab tapi bukan ayahnya. Ya. Saya anak fulan padahal bukan ayahnya. Nah, itu maksudnya. Idda'a li ghairi abi, mengklaim untuk selain ayahnya dalam bab nasab. Wa huwa ya'lamu, sementara dia tahu. Illa kafara, kecuali dia kafir. Wa man idda'a ma laisa lahu fa laisa minna. Dan siapa saja yang mengaku-ngaku sesuatu yang itu bukan miliknya, fa laisa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar, dan hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri, dan siapa saja yang memanggil saudaranya dengan sebutan kafir, au qala ya adu Allah, atau dia memanggil saudaranya dengan atau seseorang, ya. Saya ulangi, wa man da'a rajulan bil kufri, dan siapa yang memanggil seseorang dengan kekafiran, ya, wahai orang kafir misalnya, Au qala ya adu Allah, atau mengatakan kepadanya, wahai musuh Allah. Wa laisa kadzalik, ternyata kenyataannya tidak demikian. Illa har alaih, kecuali klaim tersebut akan kembali kepadanya, menimpa dirinya. Yeah. Demikian dalam riwayat Muslim dan riwayat Al-Bukhari semakna dengannya. Nah, jadi di sini dalam hadis ini ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang juga kita lihat hal-hal tersebut cukup berat ya. Hal-hal yang mengandung ancaman-ancaman yang berat. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengancam ya dan memperingatkan bagi seseorang yang melakukan amalan dari tiga amalan tersebut. Ya. Yang pertama apa? Pertama tadi disebut idda'a li ghairi abih wa huwa ya'lamu. Ya. Mengklaim bapaknya dia adalah fulan padahal bukan. Ya. Sementara dia tahu. Sementara dia tahu. Nah, makanya dulu ada apa? Ayat Al-Qur'an yang melarang ya. Melarang Zaid bin Harithah untuk disebut Zaid bin Muhammad. Ya. Zaid bin Harithah. Kita sudah lewati kemarin ada hal yang terkait dengan nama beliau ya. Kita singgung nama beliau. Ya. Zaid bin Harithah. Beliau itu sangat disayangi oleh Rasulullah sampai disebut Zaid bin Muhammad. Namun karena penasaban itu enggak sesuai. Dia bukan putra Muhammad. Ya. Dia Zaid bin Harithah. Makanya turun ayat yang melarang penisbatan tersebut, penasaban tersebut. Sehingga tidak lagi disebut Zaid bin Muhammad. Bahkan kembali kepada awalnya Zaid bin Harithah. Ya, walaupun tetap itu seperti anak bagi Rasulullah. Ya, sangat disayangi oleh Rasulullah. Nah, di sini dalam hadis ini ya sama kaitannya dengan hal itu. Kalau ada orang menasabkan dirinya kepada seorang ayah, ternyata bukan ayahnya dan dia tahu. Atau semisal itu ya kepada kabilah, karena kabilah itu ya ibarat ayah, ya kan? Walaupun itu jauh. Ya. Kalau ayah kan langsung fulan ibnu fulan, fulan anaknya fulan ayahnya. Tapi kalau kabilah misalnya ya fulan al-Qurasyi dari Quraisy. Ya, kabilah. Ya itu sama dengan ini. Karena apa? Karena itu juga ibarat ayah juga. Kalau diurutkan fulan-fulan sampai ke Quraisy nanti. Padahal dia bukan dari kabilah itu. Ya, kita orang Jawa menganggap saya Quraisy dari Quraisy. Jadi sama dengan ini. Karena apa? Pada kenyataannya kalau diurut ya Quraisy itu ya nama seseorang, ya. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Dan ini berarti dosa besar ya kalau sampai seperti itu dosa besar. Makanya ini penasaban-penasaban ini harus betul-betul penuh dengan kehati-hatian. Nggak boleh kita menganggap dari keluarga seseorang sementara kita bukan dari keluarganya, dalam arti nasab tadi ya. Begitu. Kemudian yang kedua, termasuk yang diancam oleh Rasulullah SAW adalah di sini an yad'a wa huwa ya'lam ma laysa lahu min nasabin aw malin aw haqqin min al-huquq aw 'amalin min al-a'mal aw yaz'um sifatan fiha yastaghilluha sifatan fihi yastaghilluha wa yasrif biha wujuhan nas ilayhi aw yad'i 'ilman min syar'in aw tibbin aw ghayriha liyaksiba min wara'i da'wahu fayakun dararuhu 'aziman wa syarruhu khatir. Seorang yang idda'a ma laysa lahu, mengaku-ngaku sesuatu itu miliknya sementara laysa lahu, itu bukan miliknya. Nah, ini di dalam syarah dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam, ini mengaku-ngaku sesuatu miliknya. Ini mencakup banyak hal ya. Bisa jadi tadi nasab, padahal itu bukan nasab dia. Bisa jadi mal, harta, itu harta saya, punya saya barang itu, sementara bukan. Ya. Atau bahkan kata beliau, suatu profesi. Ya. Saya ini ahli mengobati, saya ini tabib, padahal bukan, nggak ngerti apa-apa. Ya. Atau di sini min syar'in, syariat, mengaku dia seorang yang tahu ilmu agama, paham, sangat mengerti, padahal tidak demikian. Nah, itu semuanya bisa masuk ke dalam hadis ini. Jadi dia mengklaim sesuatu itu miliknya atau keahliannya, padahal tidak demikian. Nah, ini kalau kita lihat suatu efek ya, efek belum di akhirat, bab di dunia, itu juga bisa merugikan, ya kan? Anggap tadi disebut, oh saya ini ahli mengobati, saya ini tabib, mengerti hal-hal seperti itu. Mungkin juga dia punya modal bicara, sehingga orang yakin. Padahal tidak. Nah ini kan akan berakibat fatal, ya kan? Ketika orang kemudian percaya, berobat kepada dia. Ternyata bukannya sembuh, malah tambah parah misalnya. Ya. Mungkin bisa berakibat tambah sakit, bisa berakibat lebih fatal, yaitu misal sampai meninggal dunia. Ya. Ini gara-garanya apa? Gara-gara dia mengklaim sesuatu yang itu bukan keahlian dia. Nah, ini kalau kita bicara urusan duniawi. Ini salah satu contoh, ya kan? Contoh yang lain, mungkin bab yang lain, misalnya ahli dalam bidang sesuatu, kalau tadi pengobatan, ini mungkin bab keterampilan juga bisa. Mengaku saya tahu bab ini, saya bisa membuat seperti ini. Gampang, ya. Orang pun yakin. Akhirnya percaya kepada dia. Setelah dibuktikan, ternyata gak bisa. Rugi. Seseorang jadi rugi. Karena sudah dipercayakan kepada dia, ternyata dia gak bisa. Nah ini akibat-akibat buruk masih di dunia. Diakibatkan karena apa? Karena dia mengklaim sesuatu yang dia tidak berhak mengklaimnya. Ya, keahlian misalnya tadi kita contohkan. Nah, maka di sini ya Nabi SAW mengatakan bahwa siapa yang melakukan itu fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan dia menempati tempat duduknya di neraka. Kemudian yang ketiga tadi adalah man da'a rajulan bil kufri. Seseorang yang memanggil orang lain dengan panggilan kekafiran. Misalnya, ya kafir, kamu sini. Atau menfonis dia, menghukumi dia dengan kekafiran. Atau dengan menyebut agamanya. Ya, kamu ini Yahudi, kamu ini Nasrani, padahal tidak. Ya. Atau kamu ini musuh Allah. Kalau ternyata tidak seperti itu, maka fonis-fonis tadi malah kembali kepada yang mengucapkan. Ya, dia mengkafirkan orang, ternyata orangnya bukan orang kafir, malah fonis tadi kembali kepada dirinya. Famitsu hadza yarji'u alaihi ma qala. Yang seperti ini apa yang dia katakan malah kembali kepada dirinya, menimpa dirinya. Li'annahu ahaqqu bihadhihi sifatil qabihah. Karena dia lebih berhak dengan sifat-sifat tersebut daripada seorang muslim yang tidak tidak berpikiran seperti dia, ya. Nah, jadi hal-hal tadi, baik vonis ya, seperti ini atau yang di atas, dan Nabi SAW mengatakan ini kufur, ini hukumnya kembali dirinya sendiri, ini semua menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan ini dosa besar, ya, dosa besar. Walaupun juga di sini kufurnya pada asalnya adalah kufur asghar, ya, kufur kecil. Misalnya tadi yang mengatakan, ya, saya dari kabilah fulan, padahal tidak. Saya anak fulan, padahal tidak. Ini kan Nabi katakan kufur. Namun ini wallahu alam kufur amal, kufur kecil, ya, kecuali ya pada kondisi-kondisi tertentu, ya, misalnya dia menghalalkan perbuatan itu setelah dia tahu itu terlarang, nah ini bisa berubah menjadi kufur besar dan mengeluarkan dia dari Islam. Kalau tidak, ya ini masuknya ke bab maksiat. Ya, walaupun disebut kufur, tapi ini kufur kecil, sehingga orangnya ya masih muslim, hanya saja dia berdosa dengan dosa besar. Begitu ya. Nah, dari hadis ini kita tentu bisa mendapat banyak pelajaran, ya. Pelajaran di antaranya adalah, ya, tadi pertama bab apa? Bab nasab itu perlu kehati-hatian, kita enggak boleh sembarangan mengklaim keturunan fulan enggak boleh sembarangan. Dari kabilah fulan enggak boleh sembarangan. Ya. Kemudian dari hadis ini juga, ya, kita ambil suatu pelajaran, tidak boleh gampang-gampang apa? Mengkafirkan orang, ya, mengatakan kamu musuh Allah, kamu Yahudi, mungkin sedang marah kan, mungkin saja, kamu ini Yahudi dasar, nah, nggak boleh seperti itu. Perlu kehati-hatian, jangan kelepasan ngomong, yang itu bisa berakibat fatal terhadap dirinya sendiri. Ya, Islam menganjurkan untuk berhati-hati dalam menfonis, ya. Dan juga tadi yang disebutkan, ya, sangat perlu berhati-hati dan bersikap jujur, ya, dalam mengklaim sesuatu. Ya, kalau dia misal bukan dokter, bukan tabib, ya jangan mengatakan dirinya ahli dalam hal itu. Dia bukan tukang dalam bab tertentu atau ahli dalam kalian tertentu, jangan mengaku-ngaku. Ini bisa merugikan orang dan juga berbahaya bagi dirinya sendiri. Ya, nah itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Semoga bermanfaat. Dan mungkin sementara materi sampai di sini dulu. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan.